إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله قوم مسلمين حمهم الله yang saya muliakan. Syariat Islam yang Allah turunkan dengan kitabnya yang mulia Al-Quran, dengan diutusnya seorang Rasul yang mulia, yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah syariat yang penuh dengan keindahan, adalah syariat yang penuh rahmah, kasih sayang kepada umat manusia secara umum, kaum mukminin secara khusus, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diutus pun dengan rahmah, sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah dan cinta kasih Allah subhanahu wa ta'ala kepada alam ini. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai bentuk rahmah untuk al-alamin, alam semesta ini. Sehingga Islam yang rahmatan lil alamin sudah disampaikan dan diamalkan, dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal diutusnya beliau hingga akhir risalah, segala perbuatan beliau dalam syariat ini, segala ucapannya, sikap dan cara berdakwahnya, cara perjuangannya, semua itu adalah cerminan dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga setiap muslim, setiap mukmin dimanapun, kapanpun, bangsa apapun, warga negara manapun, suku apapun di muka bumi ini, di timur maupun di barat, di utara maupun di selatan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali dia atau wajib atasnya untuk meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam jika memang ingin menjadi muslim yang rahmatan lil alamin, dakwahnya adalah dakwah yang rahmatan lil alamin. Barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya atau perjuangannya atau dakwahnya atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, keagamaan yang di atasnya makan Islam, mengklaim bahwa itu adalah rahmatan lil alamin, namun pada prakteknya masih didapati di sana sini pelanggaran-pelanggaran terhadap bimbingan Rasul, menciptakan cara-cara dan metode-metode baru yang bertentangan dengan syariat Islam, maka sungguh klaim dia adalah dusta, tidak sesuai dengan kenyataan. Islam yang rahmatan lil alamin sudah diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ayat demi ayat Allah turunkan sebagai firman-Nya. Hadis demi hadis disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lengkap yang kemudian disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Cara salat, cara puasa, cara haji, cara beriman, cara bermanhaj, cara berakidah, cara berdakwah, cara hidup sebagai rakyat, cara hidup sebagai pemimpin, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, semuanya dicontohkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam dengan Al-Quran dan penjabaran-penjabaran dari beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga siapapun, da'i manapun, organisasi apapun, gerakan dakwah apapun, yang mengklaim cinta Allah dan cinta Rasul, menghormati Allah dan menghormati Rasulnya, wajib atasnya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada teladan yang baik, petunjuk yang baik, budi pekerti yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Rasulullah berfungsi sebagai uswatun hasanah. Bagi siapa? Rasul akan menjadi teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah mengharapkan Allah, mengharapkan ridha-Nya dan mengharapkan balasan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak ikhlas dalam beragama, punya kepentingan-kepentingan selain pahala dari Allah, selain kedudukan yang mulia di akhirat, orang-orang yang tidak dipenuhi hatinya dengan zikir yang hakiki, dia tidak akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Dia keberatan, sesak dada, sesak nafas untuk menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah dalam berbagai amal ibadahnya, dalam berbagai kegiatannya. Bahkan tidak hanya sekedar keberatan, tidak hanya sekedar sempit dada telah terucap dari lisan-lisan mereka, kata-kata, statement-statement yang mengolok-ngolok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan dan menghina syariat Allah, melecehkan dan menghina Al-Qur'an, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Telah banyak di masa-masa ini metode-metode dakwah dan pergerakan-pergerakan yang disilakan dengan pergerakan Islam yang ternyata pada prakteknya telah keluar dari bimbingan Rasul. Baik yang ekstrim kanan maupun yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang berlebihan, terlalu keras di dalam mengamalkan Islam, yang Rasulullah nyatakan halakal mutanabbi'un, halakal mutanabbi'un, binasalah orang-orang yang ekstrim, binasalah orang-orang yang ekstrim. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan inna hadzal dina yusrun falan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah, sesungguhnya agama ini mudah. Islam ini agama yang mudah. Yang Rasulullah nyatakan bu'istu bil hanifiyyati samha. Aku diutus oleh Allah dengan sebuah syariat hanifiyah, syariat tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk dan warna kesyirikan. As-samha, yang mudah. Tidaklah seorang, kata Nabi, bersikap ekstrim dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Dia gak akan mampu, dan nanti ujung-ujungnya kalau gak tersesat maka dia akan meninggalkan agama. Bahkan meninggalkannya bisa sampai 100% dia tinggalkan agama. Karena Rasulullah menyatakan fala yushadda ahadun ad-din illa ghalaba. Tak seorang pun yang berusaha bersikap keras dalam beragama ini kecuali dia akan terkalahkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di antara keindahan syariat Islam yang pada dekade akhir-akhir ini atau tahun-tahun terakhir ini banyak pihak yang berusaha mengkebirinya, banyak pihak yang berusaha menentangnya, tidak sedikit pihak yang menggambarkan syariat yang akan kita sebutkan ini sebagai dengan gambaran-gambaran buruk dan negatif. Syariat yang kita maksud adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang dari yang mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada tauhid, mengajak untuk beramal dengan syariat Islam, mengajak untuk berbudi pekerti yang baik dan seterusnya, serta mencegah dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada, menyeru dan berdakwah kepada yang hak, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada tauhid, agar hanya bertawakal kepada Allah, hanya berdoa memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah semata. Mengajak umat untuk beribadah, beriman, berdakwah sesuai dengan bimbingan dan koridor Al-Quran dan Sunnah, bimbingan para Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bimbingan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, bimbingan para imam-imam ummat, para ulama-ulama ummat, al-imam Ahmad, al-imam Syafi'i, al-imam Malik, al-imam Hanafi, al-Bukhari, al-imam Muslim, para ulama-ulama ummat, diajak umat untuk kembali dan mencegah dari kemungkaran, kata Allah. Harus ada, hendaklah ada orang-orang yang mencegah dari kemungkaran. Dari kemungkaran kekafiran, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan. Dan merekalah orang-orang yang sukses. Syariat ini, akhir-akhir ini banyak pihak yang mencoba untuk menguburnya hidup-hidup. Syariat yang Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian, kata Nabi, kata Rasul, bukan kata filosof, bukan kata pemikir, bukan kata profesor, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, tapi kata Rasul yang tidak berkata kecuali bersumber dari wahyu yang suci, mengatakan, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya berusaha merubahnya dengan tangannya, yakni dengan kekuasaan dia, dengan kekuatannya. Jika tidak mampu, khawatir malah kemungkaran itu menjadi besar, dikhawatirkan kemungkaran itu menjadi fitnah, berarti dia tidak mampu. Maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat, teguran-teguran, petuah-petuah, baik melalui lisan secara langsung atau melalui tulisan, karya-karya yang menjelaskan tentang kemungkaran itu adalah mungkar dan harus ditinggalkan oleh umat dengan dalil-dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berdasarkan analisa-analisa. Tidak. Bukan berdasarkan logika dan logika. Islam sudah cukup sempurna untuk menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan yang mungkar sebagai mungkar. Islam sudah cukup. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya, kenapa orang yang mengusap al-khuffain ketika berwudu, mengusap sepatunya atau barakallahu fikum, kaos kakinya ketika berwudu, yang ini bisa dibahas dalam pelajaran fikih, ditanya kenapa yang diusap bagian atasnya, telapak kaki bagian atas, kenapa bukan bagian bawah yang bersentuhan langsung dengan tanah. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib tidak panjang lebar. Qala law kana ad-dinu bil aql aw bil ra'i lakana asfalul ka'bain aula bil mashi min a'lahuma. Kalau seandainya agama ini didirikan di atas akal, kalau seandainya aturan agama halal haram, wajib dan tidak wajib diatur berdasarkan hemat dan analisa akal, niscaya mengusap al-khuffain itu yang diusap bagian bawahnya. Logika menyatakan demikian. Karena yang bersentuhan langsung dengan tanah. Tetapi demikian kita melihat praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah teladan kaum dan generasi terbaik. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Fa in lam yastati', kata Nabi, fa bi qalbih. Kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya atau tulisannya, maka ingkari dengan kalbunya. Dan yang ketiga ini, tahapan yang ketiga ini adalah iman yang paling rendah. Paling lemah. Paling lemah. Kaum muslimin yang saya muliakan, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, sekarang ini diberi julukan-julukan negatif. Misalkan ini orang-orang yang merasa benar sendiri, atau ini orang yang sok paling baik, atau ini enggak demokratis. Biarkan masing-masing bebas berpikir, bebas berbuat, bebas beride. Masya Allah, luar biasa. Dan ini sangat gencar ditanamkan. Sampai-sampai ketika ada seseorang muslim yang beriman kepada Allah, seorang muslim yang cemburu terhadap Islam, dia tidak rela kemaksiatan dilakukan. Kemudian dia menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dijawab, urusan kamu, kamu sendiri, ini urusan saya. Atau kamu jangan sok suci. Kamu ini hidup di zaman yang saatnya kita untuk saling menghargai. Atau dengan kata lain, sudahlah, jangan berbicara perbedaan. Jangan berbicara perbedaan. Nanti kita berpecah. Masya Allah. Mari kita lihat bagaimana Nabi kita membimbing. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang apabila mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan sebagai dalil, atau mendengarkan hadis Rasul disampaikan sebagai hujjah, adalah golongan kaum mukminin yang menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada Allah, kami taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Penting ini saya letakkan sebagai mukaddimah, karena banyak umat yang mulai salah kaprah di dalam memahaminya. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar adalah sebab, salah satu sebab terbesar tertundanya azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila didapati di suatu negeri, di suatu daerah, di suatu kampung, orang-orang yang masih mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu adalah batil, maka akan tertunda malapetaka, azab, musibah, bencana alam dan yang lainnya sebagai kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Dan tidaklah Tuhanmu, tidaklah Rabb kalian itu akan membinasakan suatu kampung, suatu negeri dalam keadaan mereka masih berusaha berbenah diri, masih berusaha untuk memperbaiki imannya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki keislamannya. Allah tunda. Namun ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah ditiadakan, bahkan bukan sekedar karena malas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lebih dari itu bahkan dilecehkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan-alasan filsafat-filsafat, teori-teori yang datangnya dari barat, bukan dari Islam, bukan dari pendahulu-pendahulu kita, kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang saleh. Datangnya adalah dari para orientalis atau dari Yahudi. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mari kita renungkan wahai kaum muslimin, negeri ini betapa butuhnya, butuh masyarakatnya untuk merenung, untuk mengevaluasi. Negeri kita terancam kehancuran kebebasan dalam berbagai hal. Moralnya serba bebas. Sehingga muncul moral yang rendah. Akhlaknya begitu juga. Berbagai kemungkaran terjadi di negeri ini. Ucapan-ucapan, statement-statement yang mengandung kekufuran. Menantang Allah, menantang Rasul, mengolok-ngolok Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Diucapkan di seminar-seminar, di hotel-hotel, di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi. Belum lagi kemungkaran di sisi lainnya. Dari kalangan orang-orang yang menyuarakan dan meneriakkan syariat Islam, negara Islam, syariat Islam, negara Islam, daulah Islam, khilafah Islamiyah. Tapi ternyata mereka tempuh itu semuanya dengan cara membunuh jiwa-jiwa yang secara Islam terlindungi, tidak boleh dibunuh dan haram untuk ditumpahkan darahnya. Membunuh dengan bengis, sadis, tidak berperi kemanusiaan. Mengatasnamakan jihad. Tetapi akhlak mereka bukan akhlak mujahidin. Mengabaikan bimbingan Nabi, uswah hasanah Rasul dalam berjihad yang penuh dengan keindahan dan kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita semuanya. Mari kita dengarkan baik-baik ayat ini. Wahai kaum muslimin Indonesia. Kaum muslimin di mana saja berada. Ingat, kita berhadapan dengan Allah. Allah Al-Qawiyul Matin. Yang maha kuat dan maha kokoh, maha perkasa. Al-Azizul Jabbar. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Afa amin ahlul qura ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman, tidak khawatir dan tidak takut akan datangnya azab Allah di malam hari di saat mereka sedang tidur, lelap. Afa amin ahlul qura ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu juga merasa aman? Sibuk dengan dunianya, bermain-main. Akan datangnya azab Allah di waktu duha. Waktu duha itu sejak terbitnya matahari hingga menjelang tergelincirnya matahari di waktu dzuhur. Itu diberi nama waktu duha. Datangnya azab Allah di waktu duha. Dalam keadaan mereka bersantai-santai, bermain-main dengan keluarga, anak, dan teman-temannya, rekreasi. Dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wahai kaum muslimin Indonesia dan yang lainnya, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sampaikan ini hanya bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lu'inal ladhina kafaru min ahlil kitab ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh la bi'sa ma kanu yaf'al. Sungguh telah dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Ahlul Kitab. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, telah dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel yang tidak mau beriman kepada nabi-nabi Allah yang Allah utus kepada mereka. Dari kalangan orang-orang yang melecehkan syariat nabi mereka. Dari kalangan Yahudi yang melecehkan dan mempermainkan syariat Allah yang Allah turunkan kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Mengotak-atik dengan otaknya syariat Nabi Allah Musa. Mengolok-ngolok. Dipermainkan. Mereka hanya memandang Musa sebagai seorang manusia yang lemah. Mereka lupa bahwa Musa punya Rabb, bahwa Musa punya Allah, yang punya alam semesta ini. Apa penghujung hidup mereka? Hancur dan binasa. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah mengatakan dalam ayat tadi, sungguh telah dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel yang tidak mau beriman. Dilaknat, disampaikan laknat itu melalui lisan Nabi Allah Dawud, menyampaikan nasihat kepada mereka, mengingatkan, menegur mereka. Hari demi hari mereka tidak peduli, diingatkan bahwa Allah akan marah. Begitu juga melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, disampaikan kepada kaum Nasara agar bertakwa kepada Allah, meninggalkan sikap ekstrim kepada Nabi Isa yang mengangkat derajat Nabi Musa dan memuliakannya sampai sederajat dengan derajat Allah. Berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi Isa dan meyakini bahwa Nabi Isa akan memberikan syafaat tanpa izin Allah dan semaunya. Demikian kaum Nasara diingatkan oleh Nabi Isa untuk berhenti dari kemaksiatannya, dari kekufurannya, dari kesyirikannya. Tapi mereka tetap sombong, menolak, mentakwil-takwil, tetap mengikuti kebiasaan yang berjalan di tengah mereka, adat istiadat, budaya yang ada di tengah mereka. Allah laknat mereka disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Tidak cukup sampai di situ sebab turunnya laknat. Wahai saudaraku, kalau laknat Allah turun, berarti rahmat Allah terhalang dari mereka. Kalau rahmat Allah sudah tercegah dan terhalang, tunggu kehancurannya. Hancur fisik dan hancur mental. Nah, Allah lanjutkan. Kanu la yatanahawna ammungkarin fa'alu. Dahulu mereka tidak ada upaya untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga akhirnya turun laknat, turun azab, turun kehinaan bagi mereka. Maka, wahai kaum muslimin, pelajari sejarah yang menimpa umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, upaya ini ada sebagai bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Semoga Allah jadikan majlis ini, kajian ini, dan kajian-kajian lainnya sebagai saksi di hari kiamat nanti bahwa kita telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Allah menyatakan, innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya sebatas pemberi peringatan. Engkau tidak mampu menguasai hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu wahai Muhammad memberikan, mensuplai hidayah kepada siapa saja yang kau cintai hidayah untuknya. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di antara kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini adalah antara lain pembunuhan demi pembunuhan. Lebih mungkar lagi, ternyata pembunuhan itu dilakukan terhadap jiwa-jiwa muslim dan muslimah. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh demi Allah, kata Rasul, hancur dan hilangnya dunia serta isinya lebih ringan di hadapan Allah dibandingkan dibunuhnya jiwa seorang muslim. Dunia yang diperebutkan, aset-aset duniawi yang diperebutkan, yang manusia saling bergengsi dan menyombongkan diri, negara-negara saling berbangga dengan aset dan kekayaan alamnya, berebut, saling menyikut, saling membunuh karenanya, dengan kekayaan-kekayaan alamnya. Semua itu, kata Allah, kalau hilang dan binasa, ringan bagi Allah, lebih kecil di sisi Allah dibandingkan dibunuhnya jiwa seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang ini jiwa manusia, bahkan lebih-lebih jiwa muslim, tidak ada harganya. Munculnya gerakan yang tadi telah disebutkan dalam prakata panitia yang menamakan dirinya dahulu di awal munculnya dengan gerakan ISIS, negara Islam di Syria dan Irak, berasal dari bahasa Arab namanya Daesh, singkatan dari Ad-Daulal Islamiyah bil Iraqi wa Syam, negara Islam di Irak dan Syam. Sekarang sudah berubah namanya, tidak lagi ISIS, dengan diangkatnya seseorang sebagai khalifah yang sering dikenal dengan Abu Bakar al-Baghdadi, dan kemudian diperintahkan kepada semua anggotanya, bahkan panggilan ini untuk semua muslim, untuk berbaiat, berjanji setia, taat kepada sang khalifah. Barang siapa yang tidak berbaiat, maka dia adalah kafir. Maka dengan itu, darah dan hartanya tidak berharga. Wajib atas kaum muslimin di penjuru dunia manapun untuk melakukan hijrah ke negeri yang mereka namakan dengan khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah, negara Islam. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban hijrah dalam keadaan dia mampu, maka dia adalah kafir. Dan dengan itu halal darah dan hartanya. Halal darahnya untuk dibunuh dan ditumpahkan. Halal hartanya untuk dirampas, dirampok dan dicuri. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah sangat marah ketika jiwa seorang hamba Allah dilayangkan atau dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Sudah terlalu sering kita berbicara tentang kesesatan ISIS dan yang semisalnya. Sekarang bernama ISIS, sebelumnya bernama Al-Qaeda, sebelumnya lagi bernama Jamaah Islamiyah, dan nama-nama yang lainnya. Semua itu adalah penamaan-penamaan untuk suatu satu nama, untuk satu perkara yang sama. Hakikat mereka adalah sama, yang berubah hanyalah cover, bungkus luar. Yang berbeda hanyalah casingnya saja. Kalau mesin dan hakikatnya sama saja. Gerakan ini adalah gerakan yang cenderung mengkafirkan umat secara totalitas, tanpa kecuali bagi mereka-mereka yang tidak mau mengakui eksistensi mereka sebagai negara Islam, tidak mau berbaiat kepada khalifahnya, dan seterusnya. Mereka memvonis kafir seluruh negara-negara muslimin dengan berbagai dalih dan tipu daya. Memvonis kafir berbagai negara Islam di muka bumi ini. Sehingga dalam pandangan mereka tidak tersisa lagi negara Islam di muka bumi ini. Hal ini muncul jauh-jauh sebelum adanya ISIS. Usama bin Laden yang sudah mati, kalau dia mati tetap di atas akidah Khawarij, maka Rasulullah mengabarkan tentang Khawarij kalimat yang kata orang sekarang pedas. Ya, pedas didengar oleh telinga orang-orang yang tidak rela menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Pedas didengar bagi orang-orang yang keberatan dengan syariat Islam. Pedas didengar bagi orang-orang yang tidak bertalabul ilmi. Orang-orang yang tidak belajar Al-Quran dan Sunnah. Merasa paling pandai. Merasa sudah cukup dengan apa yang dia pelajarin, yang dia baca dari majalah-majalah, dari buletin-buletin saja. Jauh dari bimbingan para ulama, bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah mengatakan tentang kaum Khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kata sahabat Abu Umam Al-Bahili, aku mendengar ucapan ini dari Nabi bukan sekali, dua atau tiga kali. Berarti sering Nabi mengulang-ulang kalimat ini. Nabi memberi peringatan tentang kaum Khawarij dengan peringatan-peringatan yang keras. Karena memang mereka berbahaya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Usama bin Laden mengatakan, tidak didapati di seluruh muka bumi ini negara Islam, negara Muslim, kecuali Afghanistan. Maksudnya Afghanistan yang dia pimpin pada waktu itu dengan kelompoknya. Dan wajib kepada seluruh Muslim untuk hijrah meninggalkan negaranya masing-masing. Ini jauh-jauh hari sebelum adanya ISIS. Ditanamkan. Buku-buku Usama bin Laden dan wasiat-wasiatnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dijual bebas di negeri ini. Sehingga akhirnya muncullah generasi yang terbina dengan binaan-binaan mereka ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya tidak akan banyak berbicara tentang ISIS secara khusus, tapi hanya sekulmit saja dan bersifat global. Yang pertama, munculnya gerakan-gerakan radikal seperti ini tidak lain disebabkan karena jauhnya mereka dari bimbingan as-salafus salih. Jauhnya mereka dari bimbingan salaf dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis dan mengamalkannya. Jauh dari bimbingan para ulama ahli sunnah. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Sebut saja pengkafiran mereka terhadap secara totalitas kepada seluruh negara. Termasuk negara kita. Adalah divonis sebagai negara kafir. Jangankan negara kita. Bahkan negara setingkat negara Saudi Arabia. Yang di sana dijunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Diterapkan syariat Allah sebatas kemampuan mereka. Ditinggikan syiar-syiar Islam oleh pemerintahnya. Punya andil besar dalam dakwah di dunia. Tidak hanya di negerinya. Tetap mereka nilai sebagai negara kafir. Apalagi yang selainnya. Termasuk negara kita. Difonis sebagai negara kafir. Kenapa? Bermula dari salah di dalam menempatkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Antara lain adalah firman Allah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafirun, orang-orang kafir. Dengan itu, dengan modal ini, mereka dengan gegabah mengkafirkan negara ini. Tanpa menengok maksud dan penafsiran ayat ini yang telah disampaikan oleh generasi salaf. Generasi sahabat yang mereka lebih tahu tentang makna dan maksud ayat ini. Mereka lebih mengerti kemana arah ayat ini. Tetapi karena tidak adanya sifat tawadhu, sifat mengenali kadar diri. Dari orang-orang muda semacam Usama bin Laden kalau di zaman ini dan para pengikut-pengikutnya, akhirnya mereka mengabaikan penjelasan para ulama salaf. Tidak cukup waktu untuk saya menjelaskan secara rinci syubhat ini. Silahkan didengarkan beberapa penjelasan asatidz ahli sunnah tentang syubhat ini. Yang kedua, mereka salah di dalam memahami ayat-ayat jihad. Ya, jihad adalah amalan mulia dalam Islam, salah satu amal ibadah. Kita tidak mengingkari amalan jihad, kita beriman bahwa salah satu amal dalam Islam namanya adalah al-jihad fi sabilillah. Namun al-jihad fi sabilillah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, dan ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kita kepada untuk beramal dengan jihad fi sabilillah. Wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, perangi orang-orang musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian. Ayat-ayat yang berisi himbauan untuk berjihad, kalau tadi perintah, sekarang yang berisi himbauan di dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah kalian kami tunjukkan, kata Allah, tentang sebuah tijarah, transaksi jual beli yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang disebutkan. Antara lain, tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa tujahiduna fi sabil, dan kalian berjihad di jalan agamanya. Dan ayat-ayat lainnya. Hadis-hadis Nabi terlalu banyak untuk disebutkan. Namun, al-jihad yang kalian teriakkan bukanlah al-jihad yang terbimbing dengan bimbingan ilmu. Jihad diterapkan dalam Islam dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Jihad dalam Islam diatur dengan adab-adab yang indah, tidak serampangan, tidak emosional. Ada syarat-syarat kapan jihad itu diterapkan dan dilakukan. Jika syarat ini terpenuhi, maka jihad itu ternilai syar'i, benar dan sah. Yang mati dalam dalam perjuangan itu insya Allah catat sebagai syahid, dan Allah siapkan baginya ganjaran yang sangat mulia di akhirat nanti. Namun apabila ternyata jihad tersebut yang diklaim sebagai jihad tidak memenuhi syarat, maka amalan tersebut tertolak, tidak dinilai sebagai amalan saleh, bahkan dinilai sebagai amalan yang salah. Pelakunya mendapatkan dosa. Yang berikutnya, jihad memiliki ketentuan-ketentuan, adab dan akhlak. Sebelum itu, di antara ketentuan jihad atau syarat jihad adalah dipimpinnya perjuangan tersebut atau jihad tadi dengan satu komando. Ini contoh. Ketika komando itu tidak satu, ketika kepemimpinan itu tercerai-berai, belum bisa disatukan, tidak disyariatkan jihad. Dan kenyataan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang menamakan dirinya pergerakan Islam dengan berbagai namanya, dengan berbagai benderanya yang meramaikan dunia pergerakan. Mereka punya sistem komando sendiri-sendiri. Mereka punya sistem kepemimpinan yang tercerai-berai. Masing-masing kelompok punya kebijakan sendiri-sendiri. Ini menunjukkan kelemahan mereka. Ketika mereka diajak untuk bersatu, berat. Akan berselisih. Siapa yang akan jadi pemimpin? Contoh kisah yang terjadi di Afghanistan. Di saat dahulu berperang melawan komunis Soviet. Ketika di awal perjuangannya adalah perjuangan yang benar. Benar-benar melawan komunis Soviet. Hingga akhirnya kaum kafir komunis Soviet ini terpukul mundur dan terkalahkan. Di saat itu, di detik-detik atau langkah-langkah terakhir perjuangan tersebut, kelompok ini dan kelompok itu. Nah, mereka saling mengarahkan senjatanya satu sama lain. Merasa masing-masing berhak untuk memimpin. Masing-masing merasa punya jasa. Di saat seperti itu, di tengah-tengah kecamuk permusuhan mereka, tapi mereka menganggap bahwa musuh terbesar bagi mereka yang wajib untuk segera dienyahkan, dihanguskan adalah Asy-Syaikh Jamilur Rahman. Seorang syekh yang berjihad di atas manhaj salafi. Yang dituduh sebagai Wahhabi. Nah. Mereka datang menemui Syekh Jamilur Rahman yang pada waktu itu beliau memimpin pasukan jihad dan berhasil menyelamatkan, membebaskan provinsi pertama yaitu provinsi Kunar dari cengkraman kafir komunis Soviet. Kemudian di provinsi Kunar ini diterapkan syariat Islam, kemaksiatan-kemaksiatan dilarang. Wanita-wanita berhijab. Orang yang tidak sholat diperintahkan sholat. Orang-orang yang memuja kuburan dilarang dan dibimbing di atas sunnah. Subhanallah, berbagai kelompok tadi bersatu padu. Nah, menganggap musuh terbesar mereka adalah Salafi Wahhabi yang dipimpin oleh Syekh Jamilur Rahman. Terjadilah di suatu hari mereka menemui Syekh Jamilur Rahman untuk bergabung dengan mereka. Kata Syekh, silakan, cuma tolong tentukan satu pemimpin di antara kita. Tentukan satu pemimpin yang akan memimpin kita semuanya. Mereka satu sama lain saling menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, bingung. Siapa yang mau dijadikan pemimpin? Syekh tahu, Syekh Jamilur Rahman. Mereka enggak akan sepakat pada satu kata. Nah, perjuangan yang seperti ini adalah perjuangan hampa, suatu kehancuran. Karena mereka memandang bahwa Syekh Jamilur Rahman dianggap telah memecah belah, padahal mereka sendiri yang berpecah belah akidahnya. Ada yang Sufi, ada yang Syiah. Maka setelah itu mereka melakukan makar dan dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman. dan provinsi Kunar diserang oleh kelompok koalisi, kelompok-kelompok yang mereka sendiri saling bermusuhan, di saat itu mereka bersatu mengerahkan seluruh persenjataannya menyerang beliau. Perhatikan baik-baik, setelah selesai menghabisi Syekh Jamilur Rahman dan provinsi Kunar, mereka kembali lagi menghadapkan dan mengarahkan senjatanya satu sama lain. Dan tidak selesai, tidak kunjung usai. Perjuangan yang diklaim jihad di Somalia dalam rangka menggulingkan pemerintah yang sah, yang berkuasa di Somalia. Mereka bersatu pada awal-awal pergerakannya. Jangan berbicara perbedaan, kita bersatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berperang mereka. Satu kata, yaitu menggulingkan penguasa atau presiden yang berkuasa sudah 30 tahun lebih di Somalia. Begitu mereka berhasil menggulingkan presiden yang sah atau penguasa yang sah, sekarang saatnya berbagi kekuasaan. Satu kelompok menyatakan, kami yang berjasa dalam hal ini. Yang lainnya menyatakan, ya kami juga pemain pada waktu itu. Kami bukan penonton. Kami juga berjuang. Yang satu juga mengatakan kata-kata yang sama. Akhirnya, tidak selesai dengan kata-kata. Yang muncul adalah senjata. Saling bertempur. Saling menembakkan dan mengarahkan basokannya. Sesama muslim. Antar kelompok dan antar kabilah, antar suku. Wahai kaum muslimin Indonesia, ambillah pelajaran. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita nanti menangis. Musibah tidak kunjung usai. Baik musibah dalam bentuk bencana alam, ataupun musibah dalam bentuk saling berperang dan saling membunuh. Wahai kaum khawarij, kalian bertanggung jawab. Dari sini kita mengatakan, dari peristiwa yang terjadi di dua negara ini sebagai dua contoh saja. Somalia akhirnya bersimbah darah. Lebih dari 30 tahun penguasa yang sebelumnya berkuasa, dicatat kurang lebih 12.000 muslim terbunuh. Dengan sebab terbunuh yang beragam. Ada yang narkoba, ada yang perampok akhirnya dibunuh oleh pemerintah. Ada berbagai alasan. Tapi ketika penguasa yang sah telah tergulingkan, komando tercerai berai, tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa yang bisa menghentikan kezaliman. Akhirnya, tidak sampai waktu setahun, ratusan ribu atau hampir 100.000 muslim terbunuh dalam waktu kurang dari setahun. Nah, ambil pelajaran, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang punya cara berpikir yang jernih. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses, orang yang akan bergembira adalah orang yang mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu musibah menimpa kita. Maka dari itu, berbagai gerakan yang mengklaim jihad saat ini, dimanapun berada, sungguh mereka tidak melakukan jihad. Tapi mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Tadi sudah saya contohkan beberapa bentuk ketentuan dan syarat jihad yang apabila tidak dipenuhi, tidak dinilai jihad itu sebagai jihad yang benar dan sah. Tapi itulah jihad yang salah dan menanggung dosa pelakunya. Berikutnya, jihad yang dicontohkan oleh Nabi. Wahai orang-orang yang merasa atau mengklaim cinta Rasul dan menghormati Rasul. Jihad yang dipimpin oleh Nabi, dilakukan dan dipraktekkan oleh beliau adalah jihad yang dipenuhi dengan kasih sayang, adab-adab yang mulia. Disebutkan di antara adab berjihad adalah la tadribul wajah, jangan kalian menebas wajah dalam keadaan perang. Masih saja dihimbau untuk tidak menebas wajah. padahal kondisi perang, kondisi yang penuh dengan kesulitan. Sulit seorang mengendalikan dirinya di saat itu. Kita berhadapan dengan seekor ular saja. Ular yang kecil bisa hilang keseimbangan kita. Emosi kita tidak terkendali. Kita akan memukul dia sehabis-habisnya. Apalagi musuh kafir yang siap membunuh Anda. Namun bersama itu, Rasulullah masih membimbingkan adab-adab. Antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika akan mengutus pasukan tempurnya, menasihatin komandan tempur untuk bertakwa kepada Allah, menjalani jihadnya di atas takwa, bukan di atas gengsi, bukan di atas riya, bukan di atas emosi, tapi di atas takwa. Bagian dari takwa adalah ilmu. Menjalani jihadnya di atas ilmu. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam wasiatnya kepada pasukan tempur yang akan berangkat tadi, la tagduru, jangan kalian melakukan ghadar, jangan kalian berkhianat, baik internal sesama pasukan, dan jangan berkhianat walaupun terhadap musuh sekalipun. Kalau sudah ada perjanjian dan kesepakatan, jangan berkhianat. Muslim, mukmin anti khianat. Walaupun kepada musuh, kepada orang kafir sekalipun, tidak berkhianat. Diberi wasiat oleh Nabi. Wala tamthulu, jangan kalian melakukan muslah. Yakni jangan melakukan mutilasi. Memotong-motong badan mayat musuh yang sudah mati, yang sudah wafat. Dicincang, disiksa. Itu namanya mutilasi. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Perhatikan apa yang terjadi pada ISIS. Apa yang mereka lakukan terhadap tawanan-tawanan yang mereka katakan sebagai tawanan perang. Sebenarnya itu adalah tawanan para perampok dan perompak. Apa yang mereka lakukan? Dibunuh dengan kejam, sadis, dibelah perutnya, dipecahkan otaknya, dihinakan mayat-mayat tersebut. Subhanallah, tentara kalian wahai ISIS berbeda jauh dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentara kalian banyak melakukan bid'ah dalam jihadnya. Bukan jihad yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Subhanallah, betapa indahnya jihad dalam Islam. Rahmatan lil alamin. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Anak-anak kecil pun tak selamat dari kekejaman mereka. Anak-anak kecil dipotong lehernya dan diangkat kepalanya begini. Dibelah perutnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mereka bukan menebarkan rahmah di tengah umat, tapi mereka menebarkan horor di tengah umat. Belum lagi dalam hadis yang lainnya Rasulullah disebutkan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala al-qatla fawajada imra'atan maqtula. Suatu hari seusai pertempuran, Rasulullah melakukan inspeksi, melihat mayat-mayat lawan dan mayat-mayat muslimin. Di tengah-tengah mayat-mayat itu, Rasulullah mendapati mayat seorang wanita kafirah, mayat seorang wanita musyrikah. Maka Rasulullah memberikan peringatan keras dengan mengatakan, ma kanat hadhihi lituqtal. Sungguh tidak pantas wanita seperti ini dibunuh. dibunuh bukan dicincang. Terbunuh dia. Ya subhanallah, adab yang indah dalam berjihad. Yang ternyata gerakan ISIS dan yang semisalnya Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah jauh dari adab-adab yang indah dalam berjihad. Saya yakin seorang muslim yang punya semangat meneladani Rasul, ketika mendengar perbuatan, satu perbuatan Nabi atau sunnah Nabi dilecehkan dan tidak diabaikan, dia akan tersinggung dan marah. Dan yakin, tahu bahwa ini adalah batil. Kaum muslimin yang saya muliakan, namun dalam kesempatan ini, yang tadi saya katakan bahwa saya akan berbicara hanya sejenak atau sekelumit saja tentang ISIS. Karena ternyata di negeri kita ini khususnya, dan terjadi di beberapa negeri lainnya, anti-ISIS atau anti-terorisme dijadikan sebagai kuda tunggangan, dijadikan sebagai kendaraan untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk menebarkan kemungkaran. Pembahasan tentang ISIS diramaikan, pembahasan tentang terorisme didukung. Ya, memang kita wajib mendukung. Kita benci dan tidak suka terorisme, radikalisme. Karena itu semua bertentangan dengan agama kita yang mulia, Islam. Bertentangan dengan Al-Quran, kitab kita yang suci. Bertentangan dengan bimbingan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang bermunculan orang-orang yang pandai memancing di air yang keruh. Sehingga air itu semakin keruh. Dan akhirnya berjatuhan korban. Banyak pihak sekarang yang suka mencari kambing hitam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita ahlus sunnah, karena seringnya menjelaskan kepada umat tentang bahaya al-khawarij, karena seringnya kita membantu waliul amr, pemerintah di mana saja berada, pemerintah manapun, kita pun harus menelan pahit tuduhan, tuduhan dan cemoohan kaum khawarij terhadap kita. Kita dikatakan orang-orang munafik. Kita dikatakan antek-antek pemerintah. Kita dituduh sebagai penjilat-penjilat penguasa. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita dan antum semuanya bagian dari orang-orang yang Allah nyatakan la yakhafuna illa lawmata laim. Ciri-ciri mukminin yang jujur adalah orang-orang yang tidak pernah takut dan gentar kepada celaan-celaan orang-orang yang mencela. Celaan-celaan itu tidak membuat mereka mundur, tidak membuat mereka pesimis, kecil hati. Karena pada dasarnya mereka Ahlus Sunnah berkeyakinan tugasnya hanya menyampaikan. Namun ternyata kampanye anti terorisme dijadikan sebagai ajang memasarkan liberalisme, memasarkan sekularisme, menjajakan dan mempromosikan pluralisme di tengah-tengah umat, mengolok-ngolok amalan-amalan sunnah, mengolok-ngolok atribut-atribut Islam yang ini tidak lebih berbahaya atau tidak lebih barakallahu fikum, tidak lebih kecil bahayanya dibandingkan kemungkaran yang pertama, dan dua-duanya adalah mungkar. Upaya memberantas terorisme dan radikalisme dilakukan dengan cara liberalisasi dan pluralisasi. Upaya untuk menerapkan pemahaman liberalisme, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan mengucapkan statement-statement, apa yang dia mau, bebas. Na'udzubillah. Ucapan-ucapan yang pada sebagiannya bukan sekadar mungkar biasa, tetapi mungkar luar biasa. Pada sebagiannya sampai pada tingkatan pelecehan terhadap Al-Quran. Salah seorang tokoh Islam Nusantara menyatakan bahwa Islam atau Al-Quran apabila dibandingkan dengan Injil, maka Al-Quran masih didapati padanya kekurangan atau kelemahan. Dan Injil, Alkitab, memiliki keunggulan-keunggulan di atas Al-Quran dalam beberapa sisinya. Masya Allah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran, kitab suci umat Islam, Allah turunkan sebagai wahyu, lengkap dan sempurna. Kalau kita pernah mendengar orang-orang Kristen di negeri Eropa sana membakar Al-Quran atau menginjak Al-Quran secara fisik, dan kita tersinggung, kita marah umat Islam. Tapi ini adalah orang-orang yang memakai pakaian Islam, bernamakan dengan nama-nama yang dalam tanda kutip Islami. Menyatakan ucapan-ucapan yang luar biasa, mengandung kekufuran. Bahkan tokoh Islam Nusantara ini mengajak, menghimbau umat Islam untuk juga membaca, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari Injil. Seorang menantu, menantu seorang kiai besar, Anda tersinggung, kami tersinggung, Islam tersinggung. Kalau Anda mengatakan ini kebebasan berbicara dan berpikir, kami juga bebas berbicara. Apakah kebebasan itu hanya untuk Anda? Tidak untuk orang lain. Al-Quran dihina. Islam, Al-Quran itu kurang lengkap di dalam menyebutkan kisah-kisah dan cerita-cerita. Sepotong-sepotong, berbeda dengan Injil. Lengkap. Masya Allah. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Jangan menantang Allah. Silakan Anda tantang Amerika. Mereka kecil, mereka lemah. Jangan Anda takut kepada ISIS. ISIS lemah. Tapi takutlah kepada Allah. Islam Nusantara sebagai cover dan casing baru bagi orang-orang liberalis memanfaatkan isu Nusantara. Nusantara, Nusantara. Ingin membangkitkan asabiyah orang Indonesia. Tidak demikian Islam. Mengatakan bahwa pada hakikatnya Tuhan itu satu. Tuhan yang diibadahi oleh setiap agama adalah Tuhan yang satu. Tuhannya umat Islam dan Tuhannya kaum Yahudi, kaum Nasoro, Hindu, Buddha, satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan mereka semuanya adalah Islam berserah diri dengan makna Islam secara bahasa adalah sikap berserah diri kepada Tuhan. Mereka juga telah berserah diri kepada Tuhannya. Islam itu tidak terbatas dengan nama dan berbagai statement yang mengerikan dan menakutkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara tokoh Nusantara ini ada yang tanpa rasa takut sedikit pun mengucapkan mari kita dengarkan ucapan ini telah disebarkan di bumi Indonesia. Wahai saudaraku muslim, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bencana alam itu datang menghancurkan negeri kita dan kita termasuk orang-orang yang mati, bersyukurlah karena telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia mengatakan, jika kelak di akhirat, ini juga salah satu tokoh Islam Nusantara. Jika kelak di akhirat pertanyaan diajukan kepada Tuhan, berat lisannya untuk mengucapkan Allah. Mungkin dia, yakni Tuhan itu, tersenyum simpul. Masya Allah. Kalimat tersenyum simpul. Ini adalah penyifatan kepada Allah secara batil. Sambil menunjukkan surganya yang maha luas, yakni Allah akan menunjukkan surganya yang maha luas kepada orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada Allah, kepada Tuhan bahasanya dia. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang. Ternyata di surga Allah telah menunggu banyak orang. Pertanyaannya, wahai kaum muslimin, wahai hadirin, yang bakalan atau diizinkan oleh Allah untuk masuk jannah, itu mukmin atau kafir? Mukmin. Al-kafirin di dalam an-nar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah beri label kafir, bukan non-muslim. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasoro dan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan berada di dalam neraka jahannam selama-lamanya, kekal di dalamnya. Sementara ini tokoh Islam Nusantara dan salah satu tokoh ormas besar di negeri ini mengatakan Tuhan akan menunjukkan surganya yang maha luas dan ternyata di sana telah menunggu banyak orang. Di sana antara lain adalah yang sudah menunggu di surga, Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi Muslim atau kafir? Kafir Hindu. Martin Luther, tokoh Kristen yang bermilitansi tinggi, sudah ada di surga, kata tokoh Islam Nusantara ini. Menunggu di surga Allah. Allahu Akbar. Kemudian disebutkan, di antara yang akan di surga, Abu Nawas, Romo Mangun, pendeta, Bunda Teresa, Baharudin Lopa, dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Allah diolok-olok. Tidak sampai di situ. Dia mengatakan, mari dengarkan wahai saudaraku, supaya kita tahu kondisi negeri kita yang sedang terancam. Ya, terancam juga oleh ISIS. Gerakan-gerakan teroris. Namun itu kecil dibandingkan ancaman dan bahaya yang akan muncul di balik liberalisasi yang gencar dilakukan dan sekarang diberi casing baru dengan istilah Islam Nusantara. Dia mengatakan bahwa dia sedang ingin membela ciri khas dan adat istiadat negeri ini. Dia mengatakan, meski kami yakin bahwa Tuhan kami sangat dan mempunyai kemampuan untuk memaksa hambanya, namun jika dia, yakni Tuhan, jika kemudian ada pemaksaan nilai-nilai kultur suatu bangsa, misalnya pengharusan pakaian khas Arab yang bernama jubah dan sorban untuk menggantikan sorjan dan belangkon Jogja atas nama Tuhan, yakni atas nama syariat, maka kami akan mengadakan kudeta teologis, kudeta terhadap ketuhanan, dan kami akan menggantinya dengan Tuhan yang baru. Islam Nusantara. Wahai umat Islam, wahai bangsaku, wahai kaum muslimin di negeri ini, takutlah kepada Allah. Takut. Jangan takut kepada kami. Kami lemah. Kalian gak perlu berdemo, menggerakkan massa dan mengancam untuk menggagalkan atau mencegah majelis-majelis ilmu kami. Gak perlu. Takutlah kepada Allah. Orang ini, tokoh Islam Nusantara ini juga mengatakan, sebagaimana dimuat, na'udzubillah, maaf-maaf saja, mungkin ada beberapa kata yang saya sendiri malu untuk mengucapkannya, namun karena kondisi mengharuskan untuk saya sebutkan, di rumah Allah yang mulia ini, dalam sebuah buku yang berjudul Homoseksualitas dan Pernikahan Gay, suara dari IAIN. Kalau yang membela perbuatan kotor dan menjijikkan ini adalah para preman yang bertato dan beranting di pasar-pasar dan di bar-bar, di nightclub-nightclub, memang itu masih pantas. Tapi kalau yang membela dan menyuarakan dan berupaya mendapatkan legalitas formal dan legalitas hukum untuk perbuatan kotor dan menjijikkan ini, homoseksualitas, pernikahan gay, pernikahan sesama jenis, adalah orang-orang yang bernamakan dengan nama-nama yang islami. sering mengatasnamakan Islam. Di perguruan-perguruan tinggi Islam. Berceramah di masjid-masjid. Mendidik anak-anak muslimin. Betapa naifnya. Betapa hancurnya negeri ini. Di sana dia mengatakan, hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai suatu yang abnormal dan berbahaya. Antum ini semua yang ada di masjid adalah primitif. Karena antum adalah orang-orang yang insya Allah disucikan oleh Allah. Melihat dan memandang perbuatan ini adalah perbuatan kotor, abnormal, menjijikkan. Kata dia melanjutkan, bagi kami, bagi IAIN, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Ternyata dalam Yahudi liberal dan Kristen liberal sejak hampir 100 tahun yang lalu atau mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu, mereka telah menyuarakan liberalisme dalam agama Yahudi dan liberalisme dalam agama Kristen atau Nasor. Salah satu yang disuarakan oleh Yahudi liberal dan Kristen liberal adalah perkawinan sesama jenis dan homoseksual. Bahkan beberapa pendeta mereka dengan tegas mengaku bahwa dirinya adalah lesbian atau gay. Dan telah melakukan pernikahan sesama jenis secara resmi di sinagog-sinagog mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan gereja-gereja mereka. Wahai kaum muslimin, kalau sekarang kita masih menyaksikan pernikahan di rumah Allah, akad nikah yang mulia itu di masjid-masjid masih terjadi. Jangan terkejut kalau suatu hari akan terjadi pernikahan sesama jenis, akad nikah sesama jenis di rumah-rumah Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Engkau Maha Kuat. Engkau Maha Perkasa. Maha Dahsyat. Hukuman-Mu, azab-Mu. Tapi ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau Rahim. Maha Pengasih. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami. Jangan Kau azab kami, ya Allah, disebabkan perbuatan orang-orang jahat di antara kami. Bimbing umat Islam. Lindungi akidah mereka, ya Allah. Selamatkan negeri ini. Jangan Kau hancurkan negeri ini dan negeri-negeri muslimin akibat dosa-dosa, kekufuran-kekufuran yang dilakukan oleh sebagian hamba-hamba-Mu. Tidak kalah dahsyatnya ucapan salah seorang tokoh juga berpaham Islam Nusantara, paham baru, aliran baru yang diusahakan seoptimal mungkin untuk mendapatkan legalitas hukum di negeri ini. Mereka bekerja keras siang malam untuk meloloskan upaya legalitas hukum tersebut. Juga dengan terang-terangan di media massa, mereka menulis tulisan-tulisan yang Kalau dahulu ketika orang-orang Nasoro mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, Allah menyebutkan takadus samawat yatafattarna, hampir-hampir langit itu pecah runtuh, langit runtuh ketika mereka mengatakan, mengklaim bahwa Allah memiliki anak yaitu Isa ibn Maryam. Sekarang ini berbagai statement lebih kufur kekafirannya dibandingkan ucapan kaum Nasoro pada waktu itu yang Allah ceritakan, Allah sebutkan langit ini hampir-hampir saja pecah dan gunung-gunung itu juga hampir-hampir pula rontok. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengklaim adanya anak bagi Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Kaum muslimin, tokoh yang kedua ini juga dari yang berpaham Islam Nusantara, dan tidak sedikit dari kalangan mereka yang sudah berhasil memasuki instansi dan institusi-institusi penting di negeri ini sebagai bagian dari pengambil kebijakan, para pengambil kebijakan di negeri ini. Dia mengatakan bahwa tiada alasan untuk menolak homoseksual, dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama dan kalangan kaum muslimin lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam. Intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Kecuali ahli sunnah enggak punya kedaulatan. Kecuali salafi wahabi tidak memiliki kedaulatan. Harus dienyahkan dari muka bumi. Harus dibasmi. Dilanjutkan lebih jauh, ia katakan bahwa homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah. Harus diakui sebagai hal yang alamiah. Alami. Itu adalah suatu yang alami. Nggak perlu ditentang, nggak ada alasan untuk menolaknya. Dengan tegas lagi dia menyatakan, oleh karena itu homoseksualitas yang memang diciptakan oleh Tuhan adalah dihalalkan dalam Islam. Tiada perbedaan, maaf saja terucap kata-kata yang kita juga jijik mendengarnya. Tiada perbedaan antara lesbian dan tidak lesbian. Dalam pandangan Allah, orang-orang dihargai didasarkan pada keimanan mereka. Keimanan yang mana? Keimanan kepada Allah yang seperti apa? Ya subhanallah. Orang ini juga yang punya andil dalam menuntut pemerintah Indonesia untuk mencabut undang-undang yang melarang adanya komunisme di Indonesia. Wahai saudaraku, ini hanya sekadar contoh yang terjadi di tengah-tengah umat. Berkedokkan anti-terorisme, anti-radikalisme. ISIS dijadikan kuda tunggangan atau kambing hitam. Dan sekali lagi saya tegaskan, kami ahli sunnah, salafi, menentang, membenci terorisme, radikalisme, ISIS, Al-Qaeda, dan yang lainnya dengan nama apapun. Dan kita dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah sesat dan menyesatkan umat. Tapi kami juga menyatakan bahwa kaum liberalis lebih berbahaya terhadap umat Islam dan tereksistensi umat bangsa dan negara ini. Silahkan kalian bangga dengan logika kalian. Silahkan kalian ucapkan berbagai statement yang menunjukkan kepandaian dan kecerdasan kalian. Allah tidak lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian mengira bahwa Allah itu lalai terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dengan batas kemampuan masing-masing untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menebarkan di tengah-tengah umat ini tauhid, keimanan yang benar dan lurus, dan untuk mengingkari berbagai kemungkaran dan kebatilan yang terjadi di tengah umat. Dan bersabarlah wahai saudaraku. Allah mengatakan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar dan sabarlah atas musibah yang akan menimpa Anda sebagai konsekuensi amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin Anda tidak akan merasa nyaman tidur, tidak merasa nyaman ketika makan dan minum. Ya, demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba-hambanya. Jadilah kita sebagai penolong-penolong agama Allah, dan Allah tidak butuh kepada kita untuk menolong agamanya. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, menebarkan tauhidnya, keimanan kepadanya. Dan pertolongan itu tidak harus dalam bentuk kemenangan, kemenangan fisik dan kekalahan fisik orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Tidak selalu demikian. Kadang-kadang kemenangan yang Allah berikan dan pertolongan yang Allah turunkan untuk seorang hamba adalah diwafatkannya dia, dimatikannya dia di atas keislaman, di atas husnul khatimah, selamat keimanannya, selamat akidahnya. Dan Allah berikan pertolongan juga dalam bentuk dijaganya anak keturunan dia dari kekafiran. Dan kepada seluruh kaum muslimin, bertaubatlah kepada Allah. Saya mengajak diri saya, keluarga saya, dan seluruh hadirin, seluruh umat Islam dimanapun, terkhusus di negeri ini, bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai sekalian mu'minin. Bertobat kepada Allah. Dan sungguh negeri ini bukan hancur dengan sebab orang-orang kafir, tapi akan hancur disebabkan dosa-dosa kita. Negeri-negeri muslim akan hancur disebabkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa dan kemaksiatan kaum muslimin. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Jika Allah menolong kalian, siapa dan kekuatan manapun yang bisa mengalahkan kalian? Yahudi, Nasoro, komunis, semuanya mau bersatu dengan kepandaian dan kecerdasan teknologi mereka, tidak akan mampu mengalahkan kalian wahai umat Islam kalau Allah mau menolong kalian. Jangan khawatir. Tapi kalau Allah sudah berlepas diri, Allah tidak mau menolong kalian, siapa lagi yang mampu menolong kalian? Kepandaian kalian, teknologi kalian, ekonomi kalian yang kuat dan kokoh, kabilah kalian, jumlah rakyat yang banyak? Tidak. Siapa lagi? Maka dari itu, perlu disadari bahwa pertolongan dan kemenangan dari Allah ada asbab, ada sebab-sebabnya. Allah letakkan wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan untuk setiap perkara ada sebab-sebabnya yang kita diperintahkan untuk berikhtiar untuk menempuh sebab-sebab itu. Yang pertama adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak bertaubat, wahai saudaraku, kepada Allah. Sadari dosa-dosa kita. Sadari kesalahan-kesalahan kita dan kekhilafan kita. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Dengan segala bentuk ibadah, zahir maupun batin. Cepat-cepat beribadah kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Karena ibadah itu salah satu sebab yang dapat menurunkan dan mendatangkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang termulia adalah talabul ilmi. Menuntut ilmu. Rasulullah SAW menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, niscaya Allah akan pandaikan dia, Allah fahamkan dia tentang urusan agama, tentang iman, tentang akidah, tentang akhlak, tentang hukum-hukum agama. Dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa nukira khairan liyashmul al-qalil wal katsir. Disebutkan kalimat khairan dengan redaksi nakirah, man yuridillahu bihi khairan, bukan al-khaira tapi khairan. Dalam disiplin ilmu nahu disebutkan ini adalah kata benda yang nakirah, bukan ma'rifah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam Kitabul Ilm, Al-Hafidz Ibnu Hajar bermadhab Syafi'i, bukan Wahabi, menyatakan bahwa khair di sini meliputi kebaikan yang banyak maupun sedikit. Dijelaskan oleh sebagian a'immah, meliputi juga khairat dunia wa khairal akhirah. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, sedikit maupun banyak, di dunia maupun di akhirat, kebaikan terkait negerinya, kebaikan terkait badan dia, fisik dia, kebaikan terkait iman dan keislamannya, kebaikan dia di akhirat, selamat dari azab, dimudahkan perhitungan dan mizab, hisab di hari kiamat, diselamatkan dari neraka, dimudahkan bagi Allah oleh Allah ketika melewati as-sirat yang membentang di antara dua bibir neraka jahannam, dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. Ini semua bagian daripada khair yang tercakup dalam hadis, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka kepada kita semuanya dan kaum muslimin secara umum dimanapun berada, termasuk atau terkhusus di negeri ini, untuk serius belajar agama, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah. Kalimat man, barang siapa, artinya dalam bahasa kita meliputi individu-individu, meliputi pula masyarakat luas, penduduk sebuah negeri. Individu-individu yang mau belajar agama, Al-Quran, Was-Sunnah, meluangkan waktunya, pikiran, tenaganya, dan segala yang dia miliki untuk belajar Al-Quran, cara membacanya, cara melafadzkannya, makna dan kandungan serta hukum-hukum yang ada padanya, belajar sunnah Nabi, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pribadi tersebut dijamin oleh Allah mendapatkan khairan, Begitu juga penduduk sebuah negeri. Kalau mereka mau belajar Islam, bukan belajar filsafat. Mau belajar Al-Quran, bukan membaca surat kabar. Bukan membaca Quran. Mau belajar sunnah, bukan belajar yang lainnya. Ya, silakan belajar ilmu-ilmu dunia untuk sebatas kebutuhan kita hidup di dunia. Setelah itu, kita siapkan untuk kehidupan yang panjang. Nah, maka Allah berikan kepada penduduk negeri itu kebaikan. Allah tidak akan merubah nasib sebuah bangsa. Allah tidak akan mencabut kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada sebuah negeri. Kecuali mereka sendiri yang merusaknya. Kecuali mereka sendiri yang berbuat kemaksiatan. Dan akhirnya kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini atau yang akan saya sebutkan sering disalahartikan dan disalahgunakan. Allah mengatakan, "Dzalika bi'annallah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Demikian, sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini sebagai penjelasan terhadap ayat lain yang menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Dijelaskan dalam ayat ini, dzalika biannallah, yang demikian sesungguhnya Allah lam yakun mughayyiran ni'matan, Allah tidak akan merubah suatu nikmat an'amaha la qaumin yang telah Allah limpahkan kepada suatu kaum. Jadi nikmat yang sudah Allah berikan ini, nikmat alam, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, beribadah nyaman, beribadah tidak sulit, mau ke masjid tidak ada sesuatu yang mengancam jiwanya dan keselamatannya, mau berzikir, mau belajar Islam, semuanya mudah, aman, tentram. Ini kondisi aman ini salah satu nikmat Allah. Tidak akan Allah cabut, tidak akan Allah ganti, kecuali memang kita sendiri yang menggantinya. Dengan apa menggantinya? Dengan apa merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kepada muslimin di negeri ini? Tidak lain dirubah dengan kemaksiatan. Mulai dari kemaksiatan yang terkecil sampai yang terbesar, punya andil merubah kenikmatan Allah dan mencabutnya serta hilangnya. Berbagai kekufuran, statement-statement kekufuran, sebagiannya kita dengarkan tadi. Sebagiannya kita dengarkan. Ini tokoh-tokoh Islam Nusantara yang melegalkan homoseksual dan membelanya, mempertahankannya, mempromosikannya, mencemooh, menghina orang-orang yang menentangnya. Tidak hanya kita yang dihina sebagai primitif, bahkan Nabi Allah Lut alaihi salam, Nabi Lut yang mulia, dinyatakan bahwa Nabi Lut melarang, mengharamkan homoseksual karena hal itu berbenturan dengan kepentingan pribadinya. Astagfirullah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Bahwa Nabi Lut mengharamkan perbuatan homoseksual, perkawinan sesama jenis, karena perkawinan sesama jenis atau homoseksual itu bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Yaitu Nabi Lut tersinggung ketika menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi oleh kaumnya. Ternyata kaumnya menolak, tidak mau menikahi putri Nabi Allah Lut. Padahal yang dimaksud bukan putri nasab, tetapi maksudnya adalah putri-putri muslimin. Pada waktu itu, ini adalah banatina. Banati adalah putri-putriku. Halal untuk kalian. Kenapa kalian memilih sesuatu yang menjijikkan, yang Allah haramkan? Nah, maka karena itu Nabi Lut tersinggung. Akhirnya emosi dan mengharamkan homoseksual. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ayah kita dihina dengan kehinaan seperti ini, kita akan marah. Lalu bagaimana dengan seorang nabi, seorang rasul? Ikhwani fiddin, tidak cukup waktu untuk kita berbicara lebih panjang lagi. Namun, dari sini kembali saya mengingatkan kepada seluruh kita dan seluruh umat Islam di negeri ini. Yang pertama, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersegera di dalam beramal soleh dan tidak menundanya. Dan di antara amalan soleh yang termulia adalah thalabul ilmi, belajar ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu syariat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu sebab tertundanya atau bahkan tercegahnya, ya, dibatalkannya azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ini. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sekelumit pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang kurang berkenan atau bahkan ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, maka saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun darinya, dan sudi kiranya para hadirin atau semua yang mendengarkan kajian ini memberikan masukan positif kepada saya. Wa jazakumullahu khairan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Huda yang telah memberikan kesempatan untuk kajian ini. Semoga Allah jadikan sebagai pemberat amal soleh atau timbangan amal soleh Takmir Masjid Al-Huda di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.